Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tanpa rencana jauh-jauh hari, tidak ada agenda yang dibuat-buat, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan buat kita bertemu dan berjumpa di majelis yang mulia ini insyaallah ta'ala. Barangkali kalau mau direncanakan dalam sebuah janji atau dirapatkan secara resmi, gak jadi-jadi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan. Tujuannya untuk bersilaturahmi biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang lebih dari itu insyaAllah. Karena saya pikir cuma ngobrol dengan Abu Faik, Pak Bekti, Pak Gito, dan yang lainnya. InsyaAllah kita manfaatkan beberapa waktu ke depan. Walaupun singkat, meskipun ringkas, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya untuk kita semua. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, satu hal yang selalu diingatkan oleh ulama kepada kita adalah selalu menghadirkan niat pada semua amal ibadah yang dilakukan. Apapun itu bentuknya dan macamnya, amal ibadah yang dilakukan semestinya selalu diiringi oleh niat, sehingga bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan, bukan pula satu rutinitas. Sholat ya sholat, membaca Al-Quran ya membaca Al-Quran, zikir ya zikir, ya karena rutinitas saja, karena sudah kebiasaan yang dilakukan sejak lama. Alhamdulillah, itu ibadah. Ketika semua syaratnya terpenuhi, sah. Tetapi tentu kita ingin yang lebih baik dan lebih afdal. Sehingga bukan sekedar melakukan ibadah, kemudian kewajiban kita gugur. Bukan sebatas itu. Tetapi yang terbaik dan paling maksimal, itulah yang diharapkan. Misalkan sebagai contoh, melaksanakan sholat. Bukan hanya mendengar azan, lalu tergerak untuk bersuci, menggunakan pakaian yang syar'i, berangkat ke masjid, sholat, setelah sholat pulang kembali. Kalau yang seperti itu, tetap saja rasanya kering. itu akan gersang. Karena sebatas dilakukan sebagai sebuah rutinitas. Akan sangat berbeda ketika panggilan azan itu dikumandangkan, kita sudah menghadirkan dalam hati dan pikiran, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat-kalimat azan dikumandangkan muadzin, kita ikuti sebagaimana perintah Nabi. Faqulu mislama yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab juga asyhadu alla ilaha illallah. Kita rasakan, kita maknai, kita hayati. Kemudian kita bersuci. Berwudu. Ketika kita berwudu, kita ingat ini adalah syariat Islam yang keutamaan serta fadilahnya itu sangat banyak. Dengan bersuci ini, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan melalui tetesan-tetesan terakhir dari air wudu tersebut. Ketika berwudu, menghadirkan niat. Demikian juga mengingat bahwa dengan wudu inilah seorang muslim akan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dengan berwudu ini Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang selalu bertaubat dan mencintai hambanya yang selalu bersuci. Setelah itu selesai dia berangkat dan masih banyak yang lainnya, tapi itu tadi cuma contoh yang bisa saya sebutkan sekarang. Dia berangkat ke masjid menggunakan baju, dia ingat firman Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hei anak-anak Adam, wahai manusia, gunakanlah pakaianmu yang terbaik ketika berangkat ke masjid. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pakai baju syar'i, ini perintah dari Allah, laksanakan. Pakai minyak wangi karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam perintahkan menggunakan minyak wangi dan beliau pun juga menggunakan minyak wangi. Berangkat ke masjid berjalan kaki. Ingat tiap langkah kaki itu ada hitungan pahalanya, derajat yang ditinggikan, kesalahan yang dihapuskan. Sampai di lokasi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dia tunggu di situ. Malaikat terus mendoakan, memohonkan ampunan untuknya dan seterusnya. Takbiratul ihram sampai salam. Nah, seseorang yang melaksanakan ibadah dengan selalu menghadirkan niat dan juga selalu mengingat keutamaan-keutamaannya, pahala-pahalanya, itu semangatnya pasti akan berbeda dengan mereka yang ibadah karena hanya rutinitas saja. Apalagi karena terpaksa. Seorang anak takut dimarahin orang tuanya, seorang santri karena takut dihukum ustadznya, seorang karyawan karena tidak mau dikeluarkan dan di PHK oleh atasannya, karena syarat diterima karyawan waktu itu adalah melaksanakan sholat berjamaah. Gak mau dibilang pemalas supaya dibilang rajin. Nah kalau tujuan-tujuannya seperti itu, jelas sholat bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, tapi beban. Itu dianggap berat sekali. Mau berangkat ke masjid susah. Susah sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal niat itu sangat penting sekali. Maka kita diajak dan dianjurkan para ulama untuk selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang baik, niatnya tulus, suci dan bagus, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tidak terkira karena saking banyaknya dan di luar dugaan kita. Orang sakit atau sedang safar perjalanan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit, orang yang musafir, padahal dia punya amal ibadah yang selalu dia jaga ketika sehat, ketika mukim. Karena sakit, dia tidak bisa mengerjakan ibadahnya seperti hari-hari. karena dia musafir, dia enggak bisa melaksanakan ibadah seperti saat mukim, itu tetap kutiba lahu ajrun. Tetap dapat pahala. Itu karena apa? Niat. Itu luar biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah pertempuran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari dalam lafaz yang lain dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir bercerita, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kami waktu itu pernah dalam sebuah pertempuran dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sekarang ini di kota Madinah itu padahal kan jaraknya jauh dari lokasi pertempuran. Di lokasi pertempuran, karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pertempuran yang dimaksud itu perang Tabuk. Tabuk itu sangat jauh perbatasan dengan negeri Syam. Kalau sekarang menjadi pangkalan militer ya angkatan udara Kerajaan Arab Saudi. Tabuk itu sangat jauh sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang artinya di kota Madinah sekarang ini ada orang-orang yang mendapatkan pahala sama dengan pahala kalian. Padahal mereka tidak ikut berangkat berperang. Mereka tidak turut dalam pertempuran, tetapi dapat pahala yang sama. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Dalam setiap proses perjalanan, lembah, bukit, gunung, padang, pasir yang dilewati, itu mereka dapat pahala sama dengan pahala kalian. Tetapi habasahumul marad, mereka sakit sekarang. Mereka tidak berangkat itu bukan karena alasan yang dibuat-buat. Bukan karena tidak mau, apalagi menolak. Mereka tidak berangkat itu karena ada uzur, sakit. Dalam riwayat yang lain, habasahumul uzru. Ada uzur yang menghalangi mereka untuk ikut berangkat. Tetapi niatnya itu. Niatnya kuat. Artinya kalau bukan karena ada uzur, bukan karena sakit, seandainya sehat, berangkat. Beda sama yang malas. Beda yang karena semangatnya gak ada. Beda karena memang berusaha menghindar. Karena merasa ada kegiatan lain yang lebih menguntungkan secara duniawi. Tetapi orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang punya niat. Niatnya jujur. Gak dibuat-buat. Tapi sakit. Orang sakit gak bisa dipaksain. Ini pentingnya niat. Tidak bisa dianggap kecil. Tidak boleh diremehkan. Maka pantas saja kalau banyak ulama mengatakan yang paling berat untuk aku jaga itu adalah niat. Sehingga koreksi niat harus setiap saat. Sejak akan memulai, sedang mengerjakan, bahkan ketika selesai dan sudah melakukan, koreksi niat. Tujuannya jadi apa sih? Tujuan saya belajar itu apa sih? Tujuan saya ngaji itu apa? Koreksinya pada diri sendiri. Bukan nyegat peserta taklim. Mas, sampean ngene arep ngapa jane? Satu lagi di sini. Kamu ngapain datang ke sini? Tujuannya apa? Itu bukan untuk mengkoreksi orang lain, tetapi mengkoreksi diri sendiri. Sebenarnya tujuan saya itu apa sih? Ngaji. Lah iya, dengan ngaji itu tujuannya apa? Itu koreksi pada diri sendiri. Karena ketika salah niat, tujuannya keliru, bukan pahala yang didapat, justru siksa. Bukan cinta dari Allah yang diperoleh, tetapi malah murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sesungguhnya mulia membuat pelakunya terhina. Ibadah yang seharusnya ketika dia lakukan itu derajatnya ditinggikan, malah karena salah niat dia derajatnya diturunkan. Wal'iyadzu billah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering berulang. Kenapa sering dan berulang disampaikan? Karena memang diperlukan setiap saat dan pada semua kesempatan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam As-Sahih. Ini koreksi. Dan masing-masing kita mengkoreksi diri sendiri, mengevaluasi. Sebenarnya ketika dia beribadah, beramal, apa yang dia cari? Dia sebenarnya tahu apa tujuannya dia beramal, berta'awun, beribadah, berdakwah. Tujuannya apa sih? Nah, di situ ada indikator-indikator. Ada aspek-aspek untuk menilai pembuktian. Karena kalau sebatas pernyataan, semua orang bisa melakukan. Kalau hanya sekedar memberikan keterangan, oh iya, saya niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi, tujuan saya itu adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini bukan untuk mencari status, bukan untuk mendapatkan kedudukan. Saya tidak ingin mencari harta. Kalau harta ngapain saya di sini? Saya akan jualan, saya akan dagang, saya akan usaha. Gak mungkin saya keluar dari pekerjaan kalau itu yang saya cari, harta. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini itu kan masih sebatas pernyataan. Masih sebatas pernyataan. Oke lah, ketika kita menilai orang ya secara zahir demikian. Tetapi yang saya maksud dalam kesempatan kali ini adalah koreksi diri sendiri. Saat kita yang memberikan jawaban semacam itu, pernyataan-pernyataan tersebut tadi yang kita ungkapkan, sebenarnya kita itu jujur apa enggak sih? Kita itu serius apa tidak? Kalau jujur alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau tidak jujur, na'udzubillah, siksa dan hukuman Allah itu sangat pedih dan sangat menakutkan. Yang ingin kita berikan contoh di sini adalah beribadah itu untuk mendapatkan pengakuan. Berdakwah supaya dijas, diterima sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pengurus. Status ini yang dicari. Ketika tidak dia dapatkan, akhirnya emosi, sakit hati, merasa tidak dihargai, merasa ditinggalkan. Intinya, kok saya tidak diakui? Apalagi kalau sudah merasa banyak jasa, memberikan peran penting. Apalagi sampai merasa sudah banyak berkorban, sudah berdarah-darah. Orang Jogja bilangnya wis getih. Tapi tak pikir orang Banyumas juga sama bahasanya. Iya kan? Wis getih, ya, getih. Apalagi kemudian sampai mengungkit-ungkit. Dulu kamu enggak tahu. Kamu orang baru. Enggak paham. Dulu dan seterusnya. Ini koreksi buat kita. Padahal semestinya orang beribadah, berta'awun, berdakwah, sekalipun tidak ada yang tahu, meskipun tidak ada yang mengakui, meskipun dia tidak dipuji dan tidak dianggap, bukan problem buat dia. Yang dicari itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia inginkan itu adalah selalu diingat oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan diingat oleh orang. Maka sangat menyedihkan dan memprihatinkan ketika kita dan masyarakat kita banyak yang salah didik, salah asuhan. Apalagi yang orientasinya bukan lagi agama, sudah murni dunia. Berjuang, berkorban, tujuannya apa? Supaya dikenang oleh anak cucu. Supaya nanti namanya dipahat di monumen dan tugu. Supaya namanya tercatat di dalam sejarah. Ini demi nama baik keluarga kita. Karena terah dan keluarga besar kita itu sudah dikenal sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Maka anak cucunya harus melanjutkan terah dan nasab tersebut. Ini kan kata-kata perlu dikoreksi nih. Ternyata berjuang hanya untuk dikenang. Yang mengenang siapa? Yang dia maksud? Ya anak cucu. Supaya namanya tercatat dalam sejarah. Ikut ambil bagian dalam perjuangan. Waliyadzubillah. Berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'matahu fa 'arafaha. Qala fa ma 'amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fa suhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, sungguh orang pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang meninggal dunia di medan perang. Orang yang meninggal dunia di medan pertempuran. Fa'utiyabi, orang tadi dihadirkan pada hari kiamat di hadapan Allah Jalla wa'ala dan juga disaksikan oleh makhluk. Fa'arrafahu ni'matahu, terus dia diingat-ingatkan dengan berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan saat di dunia. Nikmat apa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin pada hadis ini menjelaskan, ya, nikmat-nikmat yang terkait dengan kemampuan dia bisa berperang. Diingatkan fisiknya yang kuat, tubuhnya yang kekar, nafasnya yang panjang, pandai memainkan alat perang, ngerti strategi dan taktik tempur, faham tipu daya militer, pandai menunggang kuda, menggunakan anak panah dan busurnya, tombak, jago lah pokoknya. Jadi nikmat-nikmat berupa kemampuan untuk berperang. Fa'arafaha, orang itu ingat dan mengakui, iya. Lantas dia ditanya, "Fama 'amilta fiha?" Nikmat-nikmat itu engkau gunakan buat apa? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Orang itu menjawab, "Ya Allah, saya manfaatkan kemampuan-kemampuan tadi, nikmat-nikmat tersebut, itu untuk berperang di jalan-Mu, ya Allah. Sampai saya mati, sampai gugur. Jadi orang itu menjawab bahwa nikmat yang Allah berikan itu digunakan untuk berjuang fisabilillah sampai mati. Qala kadzabta. Allah Jalla wa Ala menyatakan bohong kamu. Kamu lakukan itu. Kamu berperang dan bertempur supaya disebut pemberani. Dan orang sudah mengatakan seperti itu, kamu seorang pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang itu kemudian diseret wajah di bawah, seret kepalanya di bawah, wajahnya di bawah, dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Tujuan dia berjuang apa? Dibilang pemberani. Yang dicari itu status. Sebutan-sebutan tadi itu. Substansi ibadahnya malah tidak. Yaitu meninggikan kalimat Allah Jalla wa'ala di atas muka bumi. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ. Orang kedua pada hari kiamat didatangkan, dihadirkan di hadapan Allah Jalla wa Ala, disaksikan oleh seluruh makhluk yang ada. Orang itu ketika di dunia hidupnya, waktu dihabiskan untuk belajar ilmu dan juga belajar Al-Quran. Tidak sebatas belajar, tapi dia juga mengajarkan. Dulu murid, sekarang guru. Dulu santri, sekarang ustadz. Dia belajar Al-Quran. Dihafalkan. Difahami tajwid dan tafsirnya, dikuasai qiraahnya. Orang semacam ini yang didatangkan pada hari kiamat. Yang kedua, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang itu kemudian diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Suaranya yang bagus, pintar, cerdas, IQ-nya tinggi, daya ingatnya luar biasa, daya hafalnya istimewa. Sekali dengar langsung ingat, sekali ingat gak bisa lupa. Itu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pinterlah, cerdas orangnya. Bagus suaranya. Itu kan nikmat. Diingatkan nikmatnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Fa'arafaha. Orang itu mengakui, menyadari. Ya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya kepada dia. Dan terus kamu gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Kepintaranmu, kecerdasanmu, ingatan dan hafalanmu. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'ta fikal Qur'an. Orang itu berusaha untuk berbohong. Inginnya dusta. Tapi mau mendustai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tahu, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang terucap maupun yang masih tersimpan dalam hati. Kepada Allah dia berusaha berbohong. Ya gak mungkin lah. Dia bilang, ya Allah, saya mempelajari ilmu agama. Saya ajarkan ilmu itu untuk orang lain. Saya pelajari Al-Quran. Itu semua fika. Untukmu ya Allah. Ikhlas karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Allah menjawab, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Kamu itu belajar kan supaya dibilang pinter kan? Agar disebut alim kan? Supaya dipanggil ustaz kan? Supaya diposisikan sebagai pembina kan? Status yang dicari. Turun dikit udah marah. Udah tersinggung. Ya itu gak merasa dihargai, merasa ditinggalkan. Ya. Kacang lupa apa? Orang Jawa bilang lupa apa? Kacang? Iya, kacang lupa sama kulitnya. Ya kayak ya, bahasa Jawanya apa? Kacang, kacang lupa sama lanjaran. Nah? Kacang ninggalakan lanjaran. Ya kacang. Kacang lupa sama kulitnya lah bahasa Jawanya apa gitu ya. Ternyata apa ya, tujuannya itu tadi untuk dapat status, posisi gitu. Berusaha bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fika, fika itu artinya untukmu, ikhlas karenamu ya Allah. Wali liqa wa qara'tal qur'ana liqala huwa qari'un. Kamu belajar Al-Quran itu kan supaya dibilang qori, ahli qiraah, seorang hafiz, hafizah, bangga. Kalau nama di depannya itu ada tambahan Al-Hafiz. Al-Ustadz Al-Hafiz Abu Nasi Mukhtar. Ya kalau ngasih contoh orang lain, dokter tersinggung lah. Na'udzubillah. Artinya yang kita garis bawah itu gelar Al-Hafidh. Banyak enggak yang menggunakan gelar Al-Hafidh itu? Banyak. Yang menjadi persoalan kalau dia bangga. Dia senang dengan panggilan dan sebutan Al-Hafidh itu. Lupa konsekuensinya seperti apa. Apalagi kalau sampai tersinggung. Gelar Al-Hafidh enggak ditambahkan. Wah kurang ini. Tolong diperiksa Ustaz anunya. Apa namanya posternya. Loh kok enggak pakai Al-Hafidh? Nanti dikiranya ustadz yang lain loh, karena namanya sama dengan saya. Tambahkan Al-Hafidh. Ternyata yang dicari apa? Gelarnya itu, sebutannya, statusnya, posisi yang dicari. Faqad qil, dan itu sudah diucapkan semua orang, sudah sampai di mana-mana. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang itu diseret juga, kepala di bawah, wajahnya itu yang diseret, dibuang ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fa ma'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Orang ketiga didatangkan, dihadirkan. Dulu ketika di dunia orang ini kaya raya, Allah berikan keluasan rizki untuknya. Hartanya macam-macam lah. Sawah, tanah, rumah. Kendaraan, perhiasan, pekarangan, perkebunan. Uang dan tabungan. Banyak pokoknya hartanya macam-macam. Sampai dia lupa. Kalau sepeda motor jumlahnya berapa. Dia lupa kalau di kota ini punya rumah. Ada yang sampai seperti itu kan. Ada yang senang membangun, tapi ternyata membangun rumah itu atau bangunan atau villa, kenyataannya bukan untuk dirinya, dia bangun untuk pembantunya. Ya setahun cuma sekali dua kali dia tempati villa itu, sisanya dipakai pembantunya. Ya jadi membangunkan rumah gue pembantunya baik gue. Ya. Punya perhiasan, punya uang, tabungan dan seterusnya. Lupa, bingung cara nyimpannya. Yang jelas orang ketiga itu hidupnya lebih dari cukup, kaya raya, banyak harta. Nah, orang ini dihadirkan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia dengan nikmat-nikmat dalam bentuk harta benda tadi. Fa'arafaha. Dia ingat, dia sadar iya. Qala fa ma'amilta fiha? Terus kamu gunakan buat apa harta itu? Jawabannya apa? Mencoba berbohong juga. Dia mengatakan ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, setiap pintu kebaikan yang engkau inginkan dan engkau senangi untuk berinfak di sana, saya ikut berinfak di sana. Artinya semua pintu-pintu kebaikan itu saya membantu. Itu apa? Illa anfaqtu fiha laka. Itu semua aku lakukan karena engkau ya Allah. Ada informasi perlu dana untuk anak yatim, ikut. Ada informasi dana untuk orang sakit, ikut. Dana bangun masjid, ikut. Dana bangun pondok, ikut. Dana untuk menyelenggarakan daurah, ikut. Dana untuk wakaf mushaf Al-Quran, ikut. Dana untuk rutin membayar listrik masjid, ikut. Semua pintu-pintu kebaikan dia menyumbang. Ikut dia, enggak pernah ketinggalan. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad qil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kamu bohong. Kamu bohong. Kamu lakukan itu semua supaya disebut orang baik, dermawan untuk mendapatkan status sebagai donatur. Loh, donaturnya itu saya loh. Sudah salah itu. Ternyata yang dia cari status sebagai donatur. Yang dia inginkan untuk disebut sebagai muhsinin. Marah lagi kalau misalkan namanya gak disebut. Dia membantu kardus per kardus, plastik per plastik, sak per sak, kotak per kotak. Dituliskan juga bantuan dari Haji Fulan, misalnya. Bantuan dari anggota titik-titik Bapak Fulan. Itu atas perintahnya. Bukan, wah saya gak tahu itu anak buah saya itu. Besok jangan sampai terulang. Anak buahnya dipanggil besok lagi kalau ngasih bantuan gak usah tulis nama saya ya. Oh iya pak, itu lain perkara. Tapi ini memang disuruh, wah ini kesempatan. Ada musibah di sana, banjir di Mujur misalkan. Udah kirim bantuan, ini kesempatan ini. Memperkenalkan nama saya. Kirim 300 kotak, 500 kotak. Tulis ini nih, sealamatnya. Supaya disebut orang baik, dikenal dermawan, cari suara, merebut pengaruh. Yang penting eksistensinya diakuilah sebagai orang baik. Ternyata itu tujuannya. Yang dikejar dan dicari itu status, posisi, nama dan sebutan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Orang itu kemudian diseret wajahnya bagian bawah, wajahnya yang diseret dilemparkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Nah, pendidikan seperti ini, pendidikan ikhlas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk kunci kunci kedamaian dan ketentraman hidup. Orang yang seperti ini, yang ikhlas ya, orang betul-betul ikhlas, dia hatinya itu tidak terpaut dengan apa-apa. Yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli dipuji tidak dipuji, tetap jalan. Disanjung tidak disanjung, tetap ibadah. Dikenali atau dicuekin sama orang, tetap bertawun, tetap berdakwah. Dia dibenci dan dimusuhi, tidak dia takut. Ketika tidak diakui, tidak diajak, tidak dilibatkan, gak masalah. Alhamdulillah. Wong yang dia cari bukan untuk dilibatkan, bukan untuk diajak, bukan untuk kemudian namanya tertulis sebagai pengurus. Bukan itu yang dia cari. Tetap tahun berdakwah. Tapi coba bayangkan saja. Membayangkannya sudah pahit. Apalagi kalau yang merasakannya, saya yakin berkali-kali lipat lebih pahit lagi. Kita ngebayanginnya aja udah pahit. Orang yang tidak ikhlas itu hidupnya susah, sempit pokoknya. Isinya cuma kecewa, kecewa, kecewa, kecewa. Isinya hanya curiga, curiga, curiga, curiga. Isinya cuma sakit hati, sakit hati, sakit hati. Kenapa? Aduh, aku kok gini. Aku gak diajak. Ada apa ya? Nanti yang lain lagi, waduh aku gak dihargai ya. Wah itu orang-orang itu gak tahu balas budi itu. Isinya cuma kecewa, curiga, sakit hati, marah, emosi, ya kan? Suudzon. Ya. Itu kelas konflik. Na'udzubillah. Yang orientasinya itu adalah dunia. Itu sampai pada tingkatan depresi dan bunuh diri. Di sebuah perusahaan, saya yakin ada di antara panjenengan yang sangat-sangat memahami apa yang akan saya sampaikan ini. Di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, persaingannya seperti apa coba? Hanya untuk dapat mendapat apa? Pengakuan dari atasan. Kamu hebat. Kamu saya promosikan. Kamu naik pangkat. Sudah berusaha, berjuang supaya dapat posisi manajer. Tapi kok tiba-tiba ada orang baru datang, baru setahun dua tahun, kita udah merasa 20 tahun di situ. Baru datang disenengin sama bos, jadi anak emasnya, pemilihan manajer, dia yang dipilih. Wah, gak bisa ini. Wih, kenapa? Tendensinya duniawi sudah. Bisa stres orang itu, depresi. Na'udzubillah. Persaingan dalam hal mendapatkan pangkat, jabatan, itu bukan rahasia lagi. Lazim dan umum diketahui. Kenapa? Karena pendidikannya bukan lagi ikhlas. Bukan lillahi ta'ala. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang beribadah lillahi ta'ala, itu hatinya akan lapang. Tidak cepat untuk putus asa. Tidak mudah sakit hati. Tidak gampang kecewa. Memaafkan, berlapang dada, dalam rapat, musyawarah, sama sekali gak ada ganjalan di hati. Sudah usul, usulnya gak diterima. Gak kepikiran. Bukan pulang cerita sama istrinya. Aku usul, usulnya diterima. Ini yang ketujuh. Dicatat lagi, ini yang ketujuh. Saya usul, gak diterima. Orang seperti hidupnya pasti susah orang kayak gini nih. Jangan jadi orang susah ya. Iya. Udah selesai rapat, selesai. Paling tidak kita ikut mempertajam apa namanya, kalau itu dikatakan pisau, keputusan yang diambil itu betul-betul bermanfaat. Yang usul 5 orang, yang usul 6 orang kan sebagai perbandingan ya, akhirnya usulan pertama 2, 3, oh jangan begini karena begini, sudah ini aja. Akhirnya usulan kita itu, kesepakatan kita itu bagus. Akan maksimal manfaatnya. Bukan untuk kemudian ganjalan. Ya ora bisa. Apalagi kalau 2 orang yang sama-sama punya kualifikasi di bidang tertentu. Masing-masing punya idealisme. Saya berikan contoh, yang satu arsitek, yang satu arsitek juga. Dua-duanya arsitek. Ini tempat wudhu mau dibuat seperti apa? Kayak gini wae. Ora bisa. Harusnya seperti ini lebih murah. Tapi ini lebih kuat, lebih efisien. Insya Allah. Jadi ngotot gitu. Padahal jane ya ora terlalu masalah sih. Mau dibentuk segi 4, segi 3, segi 5. Jajaran genjang juga gak apa-apa. Yang penting bisa digunakan untuk berwudu. Kan begitu. Cobalah kita biasakan yang demikian. Iya kan? Cobalah kita biasakan yang demikian. Pelajaran bela diri buat santri, ya kan? Pelajaran bela diri buat santri. Tujuannya kan supaya santri itu sehat, ya kan? Fisiknya kuat. Bukan perguruan siapa, aliran yang mana. Tidak usah mempermasalahkan. Pukulan yang bagus itu yang jempolnya ditekuk dulu, baru 4-4-nya diginiin, gini. Ya kan? Ada yang bilang ini harus lurus, ya kan? Nah, gini, ini harus pas. Tapi yang lain gak bisa, agak diginiin sedikit. Ya, kan? Ada yang pakai hentakan dari belakang. Kasih ini dorongan, kekuatan namanya. Set, ada yang gak usah, itu namanya membuang tenaga. Ya Allah, muridnya pada bingung ya santrinya. Yang tujuannya untuk olahraga kok. Ya kan? Ribut masalah menu makanan. Ada daurah, kalau ini kan bukan daurah kan. Jadi enggak usah pakai menu makanan maksudnya. Ya kan Pak Bekti? Bukan daurah, ngapain pakai menu makanan? Cukup buah naga sama jeruk tadi. Ya. Karena tadi bilang nanti, saya bilang nanti saya enggak bisa lama-lama, langsung saya ke Kebumen ini. Dahar dulu Ustaz. Oh, enggak pakai daharan lah. Misalnya suatu daurah panitiaan logistik, kenapa kita ribut? Enggak, ini pecel lele, ayam bakar. Yang lainnya nila goreng baik. Mbok ya sudahlah, ngalah. Yang penting sekarang misalkan gini, siapa duluan yang usul? Misalkan udah nila goreng aja. Ya wis. Kan gitu aja enak. Itu salah satu trik untuk mengalahkan gitu. Tadi enggak usah, jangan nila, ini aja. Wong insyaallah sama-sama enaknya lah. Ya kan? Kecuali kalau yang nila enggak dikasih garam, yang lele dikasih bumbu misalkan. Yang ini misalkan setengah matang, wah kita pilih yang ada bumbunya tentu. Tapi ini sama-sama enak nih. Pilih salah satu aja. Tempat parkir juga seperti itu. Kayak ngadepnya ngetan ngulon. Ya aja ngalung idul. Akhirnya ribut. Yang satu mutung. Tapi ada yang mutung caranya cantik. Anu ya, besok aku orang mangkat. Kenapa? Anu wong tuane lara sih. Padahal mutung jane. Ngene. Ada alasan lagi, anu anak kerja bakti nggonku gitu. Yang kemarin-kemarin kerja bakti kok tetap aja ke pondok kan gitu. Ternyata mutung, masyaallah. Iya. Hanya urusan tadi, hal-hal yang kecil sebenarnya. Sebisa mungkin mengalah. Iya kan? Apalagi kalau kaitannya dengan teknis di lapangan operasional, udahlah berlapang dada. Jangan sampai mengambil keputusan akhirnya wis lah, ora melu lah. Mending jadi ikhwan biasa bae. Wong milih barang aja pengen yang istimewa, jadi ikhwan pengennya biasa. Iya kan? Kita kalau pilih barang memang pengennya yang biasa atau yang istimewa? Istimewa. Untuk urusan ibadah kok pengen yang biasa-biasa aja gitu loh. Yang carilah yang istimewa, ibadahnya luar biasa, amalannya istimewa. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar selalu ingat melakukan introspeksi dan evaluasi untuk apa dan tujuan apa kita beribadah, berdakwah dan bertaawun. Ya. Intinya bukti keikhlasan itu dalam berdakwah, dalam bertaawun itu tidak tersinggung dan tidak baperan. Ya, kalau bahasanya anak muda kayak gitu. Es lega baiklah, legowo. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.